بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Pada pertemuan yang lalu telah kita ambil penjelasan mengenai hukum udhiyah dan telah kita jelaskan juga perselisihan ulama pada masalah tersebut beserta dalil masing-masing pendapat, dan kesimpulan yang kita ambil pada pertemuan itu apa? Apa jamaah? Sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Apa dalil mereka menyatakan bahwasanya hal tersebut itu sunnah mu'akkadah? Nah, hadis Ummi Salamah yang di situ dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an yudhi, barang siapa yang menginginkan untuk berkorban. Tayyib. Kemudian dalil-dalil yang lain yang banyak dari perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau berkorban, baik ketika beliau mukim maupun ketika beliau safar. Dan pada pertemuan kali ini, ikhwanillah, insyaallah akan kita bahas mengenai syarat-syarat udhiyah itu apa. Yang sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya pada permasalahan udhiyah, yang hal ini merupakan ibadah yang agung. Di sana datang hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan udhiyah tersebut. Akan tetapi ikhwani fillah, semua hadis-hadis yang menyatakan tentang keutamaan udhiyah atau berkorban itu semuanya dhaif. Ini perlu kita ketahui. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullahu taala. Ibnul Arabi, diperhatikan pakai alif lam. Ini Ibnul Arabi adalah imam ahlul hadis. Adapun Ibnu Arabi imam ahlul ilhad al-kafir. Imam orang yang menyimpang, yang kafir, yang menyatakan bahwasanya dia telah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Al-Arabi rahimahullahu taala mengatakan, "Laisa fi fadlil udhiyati haditsun sahih." Tidak ada pada permasalahan keutamaan udhiyah, keutamaan berkorban itu, satu hadis yang sahih. Waqad rawan nasu fiha ajaib lam tasih. Dan manusia telah meriwayatkan pada permasalahan ini keajaiban-keajaiban yang semuanya itu tidak ada yang sahih. Hadis-hadis yang sangat aneh. Yang keinginan mereka untuk menunjukkan tentang keutamaan ibadah ini, ikhwani fillah. Dan memang pada sebagian ulama ada yang menyatakan tentang bolehnya meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif untuk masalah fadhail amal. Tetapi hal ini tidaklah benar. Dikarenakan syariat tidak bisa seseorang menetapkan suatu perkara itu kecuali dengan dalil. Dan tidak boleh seorang berbohong dalam usaha untuk mengajak manusia pada kebaikan. Sehingga walaupun hadis dhaif itu mungkin bisa mendorong manusia melakukan amalan, akan tapi ketika dia dhaif berarti dia telah berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terjatuh dalam apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Jadi perlu diingat bahwasanya hadis dalam permasalahan keutamaan udhiyah ini sama sekali tidak ada yang sahih. Jadi kalau kita dapati sebagian awam menyatakan berita-berita tentang masalah udhiyah yang menunjukkan keutamaannya, maka katakanlah bahwasanya berita-berita tersebut adalah dhaif. Di antaranya yang paling terkenal adalah apa yang sering dinukilkan oleh para khatib, annaha matayakum ilal jannah, bahwasanya udhiyah itu, hewan yang disembelih, hewan kurban itu merupakan kendaraannya menuju ke surga. Ada lafad-lafad yang lain, karena lafad hadis ini banyak sekali. Di antaranya, azimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum, gemukkanlah hewan-hewan kurban kalian, karena sesungguhnya hewan-hewan tersebut menjadi tunggangan kalian ketika melewati sirat. Atau hadis-hadis yang semisal, ini semuanya hadisnya dhaif, bahkan dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, la asla lahu, tidak ada asalnya. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang dikatakan di sana, innaha bikulli sya'ratin hasanah, sungguhnya hewan korban itu pada setiap rambutnya itu ada kebaikan. Berapa banyak rambut hewan korban, dan setiap rambutnya itu kebaikan. Dan tapi hadisnya juga dhaif, bahkan dhaifnya sangat keras, dikarenakan pada sanadnya Nufay ibn al-Harith matrukul hadith, bahkan dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, hadithul mawdu', hadith palsu. Dan hadith yang lain yang menyatakan nanti kelak datang dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya semuanya, bahkan dengan kaki-kakinya, akan bermanfaat di hari kiamat, semua itu adalah dhaif. Cukup bagi kita ahlu sunnati wal jamaah, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan umatnya untuk melakukan ibadah ini sebagai penggerak diri kita, yang menunjukkan tentang keutamaan amalan tersebut. Terlebih lagi ketika Allah subhanahu wa ta'ala gabungkan dengan sholat dalam firman-Nya, fasalli lirabbika wanhar. Ini cukup, tidak perlu kita kemudian mendatangkan hadis-hadis dhaif untuk menganjurkan manusia melakukan amalan ini. Kemudian permasalahan selanjutnya, ikhwani fillah, tentang apakah udhiyah ini disyariatkan pada semua manusia, dalam artian baik itu dia dalam keadaan mukim maupun musafir, baik dia itu berhaji maupun tidak. Para ulama, ikhwani fillah, dalam permasalahan ini berselisih pendapat. Ada yang menyatakan bahwasanya orang-orang yang berhaji tidak disyariatkan padanya untuk menyembelih hewan kurban. Hal ini yang dipilih oleh Imam Malik, kemudian dirajihkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Akan tetapi dalam permasalahan ini yang rajih adalah apa yang dipilih oleh jumhurul ulama, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, as-sawabu an-nadhiyah sunnatun lil haji bi Mina kama hiya sunnatun fi ghairihi. Yang benar bahwasanya memotong hewan kurban merupakan sunnah bagi orang yang berhaji di Mina, sebagaimana dia merupakan sunnah bagi yang selainnya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, jadi tidak ada bedanya baik itu musafir ataupun mukim, baik itu haji ataupun tidak, apabila dia mempunyai kemampuan dan berkehendak untuk memotong hewan kurban, maka tetap disyariatkan padanya dan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan. Hal ini sebagaimana datang dari Thauban radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, dzabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahiyatahu thumma qala ya Thauban aslih lahma hadhi falam azal ud'imuha minha hatta qadimal Madinah. Thauban mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurbannya. Kemudian beliau mengatakan, wahai Thauban, perbaguslah daging ini, maksudnya dimasak agar dia tahan lama, atau dibikin sesuatu sehingga bisa tahan lama, tidak rusak. Maka aku pun terus-menerus memberikan makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari daging tadi sampai kami tiba di Madinah. Dan dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya hal tersebut terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji wada. Hal ini menunjukkan bahwasanya ketika berhaji pun dia disyariatkan untuk memotong hewan kurban. Berbeda dengan pendapat Imam Malik yang tadi kita katakan bahwasanya orang yang berhaji tidak disyariatkan memotong hewan kurban. Dengan hadis ini terbantah pendapat tersebut karena Rasulullah saat itu menunaikan haji wada dan dalam keadaan safar beliau tetap menunaikan atau melaksanakan udhiyah ini. Kemudian mengenai syarat-syarat udhiyah, ikhwanillah, persyaratan yang pertama yaitu hendaknya hewan kurban tersebut berasal dari bahimatul an'am, hewan-hewan ternak. Dan bahimatul an'am yang dimaksud dalam permasalahan kita ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am, samaniyat azwaj minal dha'ni itsnain wa minal ma'zi itsnain minal ibli itsnain wa minal baqari itsnain. Jadi dari 8 golongan. Yang pertama minal dha'ni itsnain wa minal ma'zi itsnain. Dari dha'n itu 2. Maksudnya dha'n jantan maupun dha'n betina. Dha'n dalam bahasa kita ikhwan fillah adalah domba atau wedus gembel. Ini namanya dha'n. Ini 2 yaitu yang jantan maupun betina. Wa minal ma'zi itsnain dan dari ma'is itu 2 yaitu jantan dan betina. Ma'is dalam bahasa kita biasa dikenal sebagai wedus kacang atau kambing Jawa. Kemudian minal ibilis naim dari unta 2 golongan yaitu jantan dan betina. Dan minal bakalit naim dari sapi jantan dan betina. Inilah 8 golongan yang diperbolehkan seseorang untuk berkorban dengannya. Selain dari 8 golongan ini ikhwan fillah tidak diperbolehkan untuk berkorban. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan pada setiap umat kami jadikan mansak, nusuk untuk mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan dari bahimatul an'am. Dan bahimatul an'am itulah yang kita jelaskan tadi. Yang menguatkan bahwasanya tidak boleh kecuali bahimatul an'am adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selama beliau itu melakukan udhiyah tidak pernah diriwayatkan satupun menyembelih selain dari 8 golongan tadi. Demikian pula atsar-atsar yang datang dari para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in tabi'in rahimahumullahu ta'ala. Dalam perkara ini ikhwan fillah, Ibnu Hazm menyelisih jumhur ulama. Dia menyatakan bahwasanya boleh udhiyah itu bikulli hayawanin yu'kal lahmu, boleh dengan semua bentuk hewan, semua macam hewan yang halal dagingnya. Jadi menurut Ibnu Hazm boleh seorang berkorban dengan ayam, dengan burung, ya, dengan hewan-hewan yang bisa dimakan, dengan kuda, dengan keledai dan yang lainnya. Dia berdalil dengan keumuman ayat waf'alul khaira la'allakum tuflihun, berbuatlah baik semoga kalian menjadi orang-orang yang berbahagia. Demikian pula berdalil dengan hadis yang mendatangi salat Jumat, man iktasala yawmal Jumat thumma atal masjid fi sa'atil ula faka'anna qaraba badana. Barang siapa yang mandi hari Jumat kemudian dia mendatangi masjid untuk salat Jumat di jam pertama, maka dia seakan-akan mengorbankan seekor unta. Kemudian pada jam kedua seperti mengorbankan seekor sapi. Kemudian jam ketiga seperti seekor mengorbankan seekor kambing dan seterusnya sampai pada jajah-jajah, ya, seperti mengorbankan seekor ayam. Kemudian yang terakhir yang datang pada jam terakhir seperti mengorbankan sebutir telur. Dari sini Ibnu Hazm berdalil di sini diperbolehkan untuk taqarrub dengan hewan-hewan tadi walaupun bukan bahimatul an'am. Kan tapi ikhwanillah, pada hadis itu sendiri juga terdapat bantahan karena Ibnu Hazm tidak mengatakan boleh berkorban dengan telur. Tidak bisa telur itu disembelih. Jadi pendapat Ibnu Hazm dalam masalah ini sangat jelas keraudhaifannya karena pertama menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah SAW dan dia berdalil walaupun dengan hadis yang sahih akan tetapi jauh sekali sisi pendalilannya. Karena pada hadis tersebut yang dimaksudkan adalah taqarrub, maksudnya bukan kemudian taqarrub berupa penyembelihan, akan tapi di situ maknanya adalah tasadduq, bermakna sedekah. Seperti seorang yang bersedekah dengan unta, bersedekah dengan sapi dan seterusnya. Karena disebutkan di situ dan di situ baydah, disebutkan di situ baydah yaitu telur. Dan telur tidak ada seorang pun yang mengatakan taqarrub dengan telur adalah dengan menyembelih, digodok dulu kemudian dibelah, itu tidak ada. Jadi taqarrub dengan telur ya, dia bersedekah dengan telur diberikan kepada orang yang membutuhkan. Dengan ini jelas bahwasanya syarat pertama untuk masalah udhiyah adalah bahimatul an'am. Hendaknya yang dijadikan sebagai hewan korban itu berasal dari bahimatul an'am. Yang bahimatul an'am ini ada 8 golongan, dari dha'an, ma'iz, ibil, kemudian baqarah. Dari keempat macam tadi masing-masing jantan dan betina sehingga menjadi 8. Dan sebagai faedah ikhwanillah, bahwasanya bahimatul anam ini dalam syariat kita mempunyai kekhususan daripada hewan-hewan yang lain. Dikhususkan pada 3 hal utama, yaitu yang pertama tentang wajibnya zakat atas hewan-hewan tersebut. Tidak ada hewan-hewan yang diwajibkan zakat kecuali pada hewan-hewan tadi, bahimatul an'am. Kemudian yang kedua tentang dikhususkannya udhiyah hanya dengan hewan-hewan tadi. Ini pembahasan yang sedang kita pelajari. Kemudian yang ketiga tentang dibolehkannya menyembelih hewan tersebut, baik dalam keadaan ihram maupun tidak, baik itu di negeri haram ataupun di luar haram. Jadi ini kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bahimatul an'am. 3 hal diingat-ingat. Dan perlu diketahui ikhwan fillah bahwasanya bahimatul an'am ini masuk juga pada golongan sapi, itu kerbau, jamus. Jadi kerbau masuk dalam golongan sapi. Kemudian semua jenis kambing, kambing etawa, kambing kibas dan sebagainya, semuanya masuk dalam golongan ma'is atau unta'an. Dan tidak masuk pada golongan bahimatul an'am adalah hewan-hewan yang dihasilkan dari persilangan. Kemudian namanya bahimatul an'am yang ikhwani fillah adalah berarti hewan yang diternakkan, berarti dia dipelihara. Maka keluar dari kriteria ini adalah hewan-hewan yang liar, walaupun berbentuk sapi. Berbentuk sapi, kalau dia itu sapi liar di tengah hutan, kemudian dia buru, ini bukan bahimatul an'am. Tidak, ya tidak diperbolehkan dalam hal ini untuk udhiyah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, fala yujzi'u baqarul wahsy. Tidak sah seorang menyembelih hewan korban dengan sapi liar. Mungkin banteng. Banteng itu masuk dalam sapi liar. Kemudian dari 8 jenis hewan yang diperbolehkan untuk berudhiyah dengannya, mana yang paling utama? Seseorang apabila ingin mencapai yang paling utama, dia maka diutamakan terlebih dahulu adalah jenis-jenis yang jantan, ikhwanillah. Jenis yang jantan itu lebih utama daripada jenis betina. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa fil hadaya wa dhahaya lamma kana al maqsudu al aql kana dzakaru afdalu min al unta. Dan dalam permasalahan hadi demikian pula menyembelih hewan kurban, maka ketika yang diinginkan adalah dagingnya, maka tentunya hewan yang jantan itu lebih utama daripada yang betina. Walaupun demikian, apabila seorang berkorban dengan betina tetap sah sebagaimana tadi, karena dia masuk dalam golongan 8 tadi, sama niat azwaj. Bahkan ketika menyembelih hewan betina yang hamil, ini pun diperbolehkan. Dan apabila janinnya mati setelah disembelih, maka janinnya tetap halal. Karena apa? Karena sembelihan terhadap ibunya itu juga sebagai bentuk sembelihan terhadap anaknya. Syarat yang kedua dari syarat-syarat udhiyah adalah hendaknya mencapai umur yang diperbolehkan untuk udhiyah. Dalam permasalahan ini, ikhwan fillah, telah datang dalil yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadbahu illa musinnah illa an ya'suna alaikum fatadbahu jada'atan min al-ba'd. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Musinnah ini bagaimana? InsyaAllah nanti kita terangkan. Kecuali apabila kalian kesulitan untuk mendapatkan musinnah, maka sembelihlah jada'ah dari jenis al-da'an. Da'an apa tadi? Yang kita ketahui? Wedus gembel. Baik. Jadi dari hadis ini, ikhwan fillah, hukum asal dalam masalah udhiyah tidak sah kecuali dengan musinnah, atau disebut dengan adhani. Ini ijma' ulama, dinukilkan ijma' oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Majmu', bahwasanya para ulama telah bersepakat annahu la yajuzu bima duna adhani minal ibni wal baqari wal ma'is. Tidak sah seseorang menyembelih kurban dengan umur yang di bawah adhani, di bawah musinnah. Ini yang terjadi kesepakatan, yaitu pada jenis unta dan sapi dan ma'is. Apa ma'is tadi, apa barang? Kambing Jawa atau kambing kacangan. Selain apa? Domba tadi, selain modus gembel tadi. Nah, jadi pada ketika ini terjadi kesepakatan tidak sah kecuali telah mencapai umur musinnah. Dan nanti masing-masing umur musinnah ini berbeda-beda antara satu hewan dengan hewan yang lain, satu jenis hewan dengan hewan yang lain. Berarti di dari keempat jenis itu, mana yang mempunyai hukum tersendiri? Yaitu al-da'an, modus gembel. Ya, al-da'an ini dikecualikan, diperbolehkan apabila seseorang tidak bisa mendapatkan musinnah untuk menyembelih, atau apabila yang didapatkan adalah jada'ah, maka itu diperbolehkan untuk dijadikan hewan korban walaupun masih berumur jada'ah, belum masuk musinnah. Sebelum kita masuk penjelasan tentang makna musinnah itu apa dan makna jada'ah itu apa, alhamdulillah, perlu kita ketahui bahwasanya hadis Jabir bin Abdillah, para ulama berselisih pendapat tentangnya. Telah dikritik oleh Ibnu Qattan rahimahullah ta'ala dalam Bayanul Waham wal Iham bahwasanya hadis tersebut tidak bisa diterima. Kenapa? Karena padanya ada An'anah Abi Zubair An-Jabir, ada An'an dari Abi Zubair, padahal Abi Zubair itu mudallis. Akan tetapi telah diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam Mustakhraj beliau bahwasanya Abu Zubair telah meriwayatkan dengan tasrih, jadi tidak pakai an. Karena mudallis, ikhwani fillah, sebagaimana insyaallah nanti kita pelajari dalam pelajaran mustalah, kalau mudallis meriwayatkan dengan an, ini tidak bisa diterima hadisnya, kecuali apabila datang dalam riwayat yang lain yang menyatakan selain dengan an, yaitu dengan lafaz yang jelas, misalnya haddatsana. Dan dalam riwayat ini Abu Zubair telah menyatakan dengan jelas dan tegas pada riwayat Abi Awanah, sehingga kritikan terhadap hadits Jabir tidaklah bisa diterima. Terlebih lagi hadits tersebut benar di Sahih Muslim, sehingga jelas bahwasannya hadits bisa dijadikan patokan dan dalil dalam permasalahan ini. Lalu taniyah itu apa? Atau musinnah itu apa? Taniyah atau musinnah pada jenis ghanam, kalau ghanam, ikhwanillah, itu mencakup ma'is dan do'an. Ya, jadi jenis kambing. Jadi perlu kita ketahui dalam bahasa-bahasa yang digunakan dalam pembahasan ini, jadi ada ghanam. Kalau ghanam ini mencakup apa? Mencakup semua jenis kambing. Nah, di antara ghanam ini dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu apa? Ma'is dan do'an. Ma'is itu wedus Jawa, wedus kacang yang kita ketahui seperti itu bentuknya. Walaupun bukan dari Jawa, tapi sudah itu aja kita bayangannya mudahnya seperti itu. Nah, adapun do'an itu adalah kambing atau wedus gembel, ya, biri-biri atau domba biasanya disebut seperti itu. Nah, untuk kambing dia disebut musinnah apabila dia telah mencapai umur 1 tahun dan mulai masuk ke tahun kedua. Jadi sudah genap 1 tahun dan dia itu masuk tahun yang kedua. Kemudian mengenai al-baqar disebut musinnah apabila dia telah genap 2 tahun dan mulai masuk tahun yang ketiga. Bakar. Bakar adalah sapi. Sapi berarti umurnya genap 2 tahun dan mulai masuk pada tahun ketiga. Sedangkan unta dia genap 5 tahun dan mulai masuk tahun ke-6. Ini yang disebut dengan atsaniyah atau disebut juga dengan musinnah. Sama maknanya, umur-umur itulah yang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai udhiyah. Walaupun ketika seseorang melihat ikhwanillah pada sebagian ulama-ulama ahli lughah terjadi perselisihan. Terjadi perselisihan tentang pembatasan umur musinnah ini. Tetapi wallahu a'lam, apa yang kita ambil ini tentang batasan umur musinnah itulah yang rajih. Tayyib. Sebelum kita lanjutkan, coba diingat-ingat untuk ghanam dia mencapai umur thaniyah atau musinnah itu kalau sudah mencapai berapa? Apa mencapai 1 tahun genap dia masuk ke tahun yang kedua. Kemudian kalau untuk bakar 2 tahun genap mulai masuk pada tahun ketiga. Dan untuk ibil atau unta dia genap 5 tahun mulai masuk pada tahun ke-6. Kemudian untuk jada'ah fanifillah, telah kita ketahui tadi bahwasanya jada'ah tidak sah untuk dijadikan sebagai kurban kecuali pada jenis apa? Jenis do'an, jenis domba atau jenis wedus gembel. Nah, tentang jada' ini ikhwanifillah berapa umurnya? Para ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan bahwasanya jada' dari do'an itu kalau sudah berumur 7 bulan. Ada yang mengatakan bahwasanya apabila dari jenis syah dia itu 7 bulan, ada apabila dari jenis yang lain maka 8 bulan. Kan tapi di sana ada tanda yang dijadikan pedoman untuk mengetahui bahwasanya domba itu atau wedus gembel itu sudah mencapai umur jada'. Sebagaimana dikatakan kepada badui, Arab badui ditanyakan kepada dia, "Kaifa ta'rifu nabdan idza ajda?" Bagaimana kalian mengetahui bahwasanya domba itu atau wedus gembel itu sudah mencapai umur jada'? Maka mereka menjawab, "La tazalu sufah qa'imatan 'ala dhahrihi madama hamala." Suf yaitu bulu-bulunya itu akan senantiasa berdiri tegak. Ya. Ya, ini di punggungnya. Ini berarti belum mencapai umur jada'. Fa idza namatis sufah 'ala dhahrihi faqad ajda. Dan apabila rambut-rambutnya itu sudah tidur, sudah tidak berdiri lagi, maka dia itu sudah memasuki umur jada'ah, 7 bulan atau 8 bulan. Tayyib. Ini tentang pembatasan umur yang diperbolehkan untuk seseorang menjadikannya sebagai udhiyah. Di sana ikhwan fillah sebenarnya ada permasalahan yang diperselisihkan lumayan keras, yaitu mengenai penghususan jada'ah ini. Akan tetapi dalil-dalil, dengan digabungkannya dalil-dalil yang ada, bahwasanya yang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai udhiyah dalam keadaan umur jada'ah itu cuma dzan saja. Adapun apa yang datang dalam kisah seorang sahabat yang dia telah menyembelih korbannya sebelum masuknya waktu, dan Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya sembelihannya tersebut tidak sah, maka Rasulullah SAW mengatakan dhahi biha anta wala rukhsata li ahadin fiha ba'dak. Kamu sembelihlah dengan hewan tadi yang belum mencapai umur, dan ini tidak diperbolehkan kepada selainmu setelah ini. Menyembelih korban dalam keadaan umur jada'ah selain dari Tuhan, karena yang disembelih oleh sahabat tadi adalah ma'iz. Ma'iz tidak diperbolehkan untuk seseorang berkorban kecuali dia jika telah mencapai umur apa? Musinnah, 1 tahun genap dan masuk pada tahun kedua tayyib. Jadi yang dikhususkan dalam permasalahan ini cuma untuk sahabat tadi yang bernama Uqbah bin Amir ibn Filah. Soalnya tadi namanya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ini khusus untuk beliau saja pada saat itu, yaitu diperbolehkan untuk menyembelih jada'ah tapi bukan dari tuan, dari ma'is. Adapun selain beliau dan setelah beliau, maka tidak sah apabila dia menyembelih jada'ah pada selain dan paham. Taib ini yang berhubungan dengan umur. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang syarat yang lainnya yang berhubungan dengan keadaan hewan itu, bagaimana yang diperbolehkan untuk dijadikan sembelihan kurban. Nas'alullah taufiq lima yuhibbu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.